pertama hukum pakai gelang atau rasa dikatakan ada khasiat untuk kesihatan. Masalah orang lelaki pakai gelang untuk kesihatan. Baik. Tidak berlaku kesepakatan ulama dalam perkara lelaki-lelaki pakai gelang untuk kesihatan. Ada setengah ulama dia mengharamkan terus. Pakai totok, haram totok. Tak boleh untuk kesihatan tu, tak boleh. Baik. Pendapat yang kedua iaitu ada tafsir. Dibolehkan dengan bersyarat. Dan dengar boleh. Ini pandangan ulama. Yang pertama bukan dibuat untuk perhiasan. Yang kedua memang dah telah diuji mustajab, iaitu disahkan oleh pakar perubatan, satu daripada cara untuk berubah. Yang ketiga memang dia menghadapi masalah kesihatan sungguh. Yang keempat tidaklah ditunjuk ditayangkan gelang tersebut takut memberi fitnah. Jadi pakailah sekadar mana kita berubah. Jangan pakai atas dasar berhias. Betul dah atas dasar niat asal nak buat berubah. Tapi boleh pakai jalan pandang jadi buat action dah pula jadi haram balik pada asal. Takut begitu. Jadi berjaga-jaga. Adakah boleh imam beri pesan tentang rantai dan gelang sebelum sembahyang? Kerana belum berlaku lagi sebelum ini di mana-mana masjid. Jawabnya, pakai gelang mah ke pakai gelang apa pun orang lelaki sah sembahyang. Dia tak kait dengan sah atau tidak sah sembahyang. Dia berkait dengan pakaian perempuan sahaja. Maka orang lelaki haram pakai perhiasan perempuan. Jadi walaupun sembahyang dia sah, dia telah berbuat yang haram. Nah, adakah patut bagi imam? Jawabnya terpulang ke atas imam. Tidak jadi masalah apa-apa. Sama macam derebah bah. Dia nak pesan, kalau nak tidur jangan siapa tidur maknanya lebih-lebih sangat. Takut siapa di kampung tak ada nak tekan loceng. Nah, boleh kok derebah nak pesan gitu. Tapi kalau derebah tu tak mau pesan boleh kok. Dia bawa terus je. Mau nak turun pun bangun sendiri daripada tidur. Jadi hak pesan hak asalnya ya pak kang sah, betul kang sah, penuh kang sah. Hak tu hak sunnah. Hak tambahan adalah kok pandai kita tengok asal maslahah. Contoh ni ramai orang tak ingat. Telefon dia bunyi, maka tu imam pun dia pesan, matikan handphone. Tak, jawabnya boleh, tak ada masalah. Kerana banyak berlaku mudarat dengan sebab handphone berbunyi. Tak, kita tak peronik mana. Kita pergi semayang di Masjidil Haram, Mekah. Macam-macam bunyi tadi. Kalau orang-orang tu tak, orang-orang luar mari. Macam-macam lagu. Kurung, kurang, kering, kurang, kurang, kurang, kurang, kurang, kurang, kurang, kurang, kurang, kurang, kurang. Pasal apa? 200 ribu sekali solat isyak waktu malam. Jadi dah ramai, payuh lalu. Jadi, nak pesan ke, tak mau pesan, tidak jadi satu syarat. Bolehkah pakai baju bergambar pada ketika solat? Jawabnya kalau gambar itu kecil, hukumnya adalah harus. Kalau gambar itu besar, kata ulama makruh. Apa makna makruh? Benda yang tidak haram tetapi tidak dapat pahala sunat memakai baju. Faham tak? Mayang? Mayang ada pahala. Cuma dia tak pakai pakaian dia, tak dapat pahala sunat. Faham tak? Itu saja. Seorang itu mandi wajib, dia lupa nak gosok pusat dia. Adakah sah mandi wajib? Baik. Dia mandi wajib, tak ada nak gosok pusat. Jawabnya sah semayang. Sah mandi wajib jikalau telah rata air dengan bansuhan dan jirusan air. Apa benda yang kita wajib kena gosok baru rata, maka wajib kena gosok. Tapi kalau kita dah rosok pun rata dah, jawabnya sok mandi kita. Orang tu dia pakai cicing, dia dah pusing cicing pun air dah rata di celah jari kerana cicing dia langgar, maka sunat dia pusing-pusingkan. Tapi kalau ketat, wajib pusing kerana tak pusing tak rata air. Jadi kita tak masalah pusat. Hak sini pusat dia, luar ni saja. Kau panggil pusat tahu. Dia mandi tak banyak pun air kena rasa dah. Nah. Ha. Hak sini pusat dalam, 9 kaki dalam. Neh. Ha, jadi kena masuk air, kena nyocoh dengan jari lah. Neh. Ha. Bayaran duit zakat boleh tak dibahagikan pada surah sejik dan mahat tahfiz. Jumhur ulama' mengatakan tidak diberi pada masjid, tidak diberi pada surah, tidak beri pada mahat sekolah-sekolah pondok agama. Nah, tapi pendapat yang baik dalam mazhab, kerana mentaklikkan pada mazhab yang lain daripada mazhab Syafi'i, kalau baik kata boleh masukkan dalam asnaf fi sabilillah. Kerana atas jalan Allah. Orang belajar agama, orang mengajar agama, madrasah, riba, pondok-pondok, hak agama. Neh, ha, termasuk masjid dan surah, kau bawaan kata boleh beri. Jangan beri serma, sebahagian saja. Neh, kerana asnaf yang lebih penting, iaitulah fakir, miskin, mu'alaf dan seumpamanya. Mereka adalah daripada yang muktamad. Ada orang kata solat sunat jemaah tidak ada dan digantikan dengan solat sunat wuduk selepas azan pertama. Memang benar, kerana masalah ini masalah khilafiah. Cuma dalam mazhab Syafi'i, siapa yang nak beramal, dia ada sunat qabliyah jemaah. Tak usah nak balok. Kita pegang mazhab Hambali, tak ada sunat qabliyah jemaah. Maka kita tidak amal. Tengok orang lain amal, tak perlu marah. Nak marah, biar benda tu benda mungkar. Fa'in mamang ra'a minkum mungkara falyughayyirhu biyadih. Siapa di kalangan kamu tengok benda mungkar, baru kita marah. Adapun benda yang khilaf ulama, benda mungkar tak? Ha? Tak. Maka bila kita marah, zalim. Tak kena pada tempat ni. Faham? Nek? Ha. Dan dalam kitab mana ada sedap amai ngajar kata gitu saja kita nak dengar kitab. Ha, ada juga ada dia persoal gitu. Jawabnya memang kita tak sebut nama kitab pasal kuliah kita fardu ain untuk budak-budak baru. Ha, nak tarik minda minat kepada belajar agama. Bukan nak memperincikan masalah. Nah, ha, jadi satu masalah waktu bi hadis bahan matang bahan sanak pula, lepas tu khilaf ulama pula pada sanak dah bila budak-budak nak reti belajar. Faham? Jadi nak mendalami orang lain, kita nak bagi yang cak ayam dulu. Nah, ha. Dia kata hang pakai dia tu bi muluk je. Ikut nak kata halah haram halah haram. Nah, ha. Bukan tu memang tubik ku muluk. Tak ada ustaz ngajar tubik ku hidung. Ha, tubik ku muluk belaka. Ha. Tapi ada sunat qabliyah di sisi mazhab Syafi'i. Masuk boleh solat tahiyat masjid dan qabliyah Jumaat. Faham tak? Kitab mana ada? Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji karangan tiga orang doktor. Nampak? Jordan. Neh? Ha. Kitab Fiqh Manhaji. Faham? Kitab Fiqh tiga juzuk mazhab Syafi'i ditulis oleh penulis yang masih hidup, Dr. Mustafa Khin, Dr. Mustafa Bura dan seorang lagi ulama besar daripada Jordan yang sekarang ini cukup terkenal. Dia ambil dari mana? Sunat-sunat sebelum qabliyah, sebelum jumaat dari kitab-kitab yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kitab Minhaj Imam Nawawi, kitab I'anah Talibin, kitab apa namanya Tufah Ibnu Hajar, kitab Mughni Muhtaj. Nampak? Eh? Puluhan kitab menyebut tentang sunat solat, sunat sebelum jumaat ada dalam mazhab Syafi'i. Nak ikut silakan, tak mau ikut sudah, bukan masalah ijma', benda khilafiah. Faham? Ha. Bila masanya isteri yang nak melahirkan anak itu situasinya dipanggil darurat sehingga doktor laki-laki boleh menyambut bayi. Baik, masalah sekarang iaitu orang puan beranak nyambutnya doktor lelaki. Benda ni sama-sama dah daripada dulu, tak pelik dah sekarang. Nah, saya kata kalau zaman Rasulullah itu orang lelaki itu kan sambut beranak pelik. Nah, zaman kita dok pelik dok. Neh, ha, dia sebut dah doktor lelaki. Doktor lelaki jadi tu bijak. Nah, pelik tau. Tak pelik dalam ni meratai seluruh dunia umat Islam. Ini kelemahan kita. Nah, waktu kita duk sibuk sangat duk buat benda-benda hok canggih. Nah, yang manfaatnya kurang. Baik kita pentingkan benda-benda gini. Lalu kita syorkan pada pemerintah hok ada atas negara Malaysia kita ni, tolong tengok masalah ni. Biarlah orang puan ni, doktor puan yang jaga sambut kelahiran. Betul tak? Nah, benda ni kita tak boleh nak kontrol. Orang lelaki sambut kelahiran dah molek. Nah, doktor lelaki masuk duduk dalam bilik saling bukan beranak selalu. Nah, doktor buang baju dan mari mesi buang baju buang seluar dan yang bulat bini. Nah, duduk atas katil. Lepas tu belunjur gitu. Tak, buka katil gitu sakut di besi. Lalu seorang attendant tengok. Oh, not bad. Lalu pula seorang. Hak tidak amanah. Ini berlaku. Betul tak? Ada. Laki duduk luar. Lu kata misal. Tuk guru gayung. Ha. Bini pelanjang mulat dalam. Laki mari tengok. Boleh tak? Ada. Takkan dari nak susah. Faham tak? Daripada kita duk anjur formula wang, formula sibuk lah itu ini. Baik kita gunakan wang berjuta-juta tu untuk lahirkan. Nah, penyambut-penyambut kanak-kanak daripada doktor-doktor wanita. Biar segenap negeri, semua Dewan Saling doktor wanita laki. Setuju tak? Ini masalah. Nah, batu Islam kadang-kadang dia perlukan kepada kuasa memerintah. Bukan nak dapat projek, tapi nak al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Kalau kita setuju saja gini, tak berubah. Nah, tapi biar tangan kita mengubah keadaan yang berlaku. Understand? Ha. Cakap orang putih sikit. Ha. Pasal tadi makan sekilat hek. Ha. Jadi biasa ada ketika darurat. Ya, kalau tidak ada doktor perempuan, tak boleh nak pilih. Orang yang ada duit, dia boleh pilih. Beranak swasta, RM6,000, RM7,000. Kau murah sikit, RM3,000. Nah, ha, boleh pilih doktor puan. Dan kalau orang kita cak yang, orang gaji RM1,500. Orang tak sapa RM1,000. Kira-kira. Sila alihkan motor berwarna hitam. Nombor plat WVJ2447. Motor kena alih kau. WVJ2447. Ha. Kena alih. Bagian ni super bike kau. Besar sangat. Ha. Kalau kecil akak lagi tu je tau. Ha. Atau dia kunci Honda. Duk celah kereta orang. Sakok nak tubik. Nah. Ha. Tak apalah alih sikit. Jadi bila tidak ada pilihan, orang yang pendapatan dia rendah, nak pergi swasta tak berani. Nah, maka pelarat hak kerajaan klien doktor kerajaan ni lah. Doktor kerajaan pula kebetulan kan nasib baik si kerana doktor kurang. Nasib tak baik si doktor lelaki. Nah, ha? Bukan Islam pula tu. Jika tak ada pilihan itu, nah, itulah darurah juga namanya. Jadi kalau kita sengaja nak doktor lelaki, bukan darurah namanya. Nak, neh? Ha. Jadi benda ni masalah pula. Kita nak ubah apa yang ada dalam kementerian, kita tak mampu. Dengan takbir ramai-ramai, tak mampu juga. Nak, tapi dengan berusaha mengikut jalan yang betul. Nak, ha, sebab tu, sebelum kita dapat memerintah secara Islam, pemerintah yang ada sekarang, kita seru dia untuk kembali kepada memerintah negara dengan cara Islam. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Kalau kita kaya sekarang tapi hak asli yang modal hak awal itu haram, mana kita nak bersih harta kita itu? Nanti miskin balik kalau semua dibersihkan. Orangnya dah insaf nak balik ke pangkal jalan. Ha. Dia ni dia insaf dah nak balik ke pangkal jalan. Alhamdulillah. Faham? Tak kira sejahat mana pun kita, baliklah kepada Allah. Nah, sebab tu mu raja ke, mu perdana menteri ke, mu timbalang perdana menteri ke, ahli parlimen ke, nah, orang kampung ke, swasta ke, makan gaji kerajaan ke, mu ustaz ke, mu pakar Quran ke, pakar hadis ke, mari kita sama-sama semua bertaubat kepada Allah. Faham? Semua kita kena bertaubat kepada Allah. Dosa kita banyak. Faham? Ha. Jadi dia ni nak insaf dah. Sekarang dia kaya, tapi dulu modal dia haram. Dia nak bersihkan balik guna. Kalau dia balik sedekah semua sekali duit dia ada, dia jadi miskin semula. Cerita juga dia buat soalan. Haa, dia nak jerat. Kalau derma balik semua sekali, dia jadi miskin balik. Nak, jadi mudarat balik. Eh? Dan dia nak insah dah. Dengar molek. Benda yang haram dijadikan modal. Contohnya dulu dia meniaga restoran, sekarang maju kaya dah. Tapi modal dulu hak 30 ribu 10 tahun lepas adalah duit haram. Neh. Duit haram ni dia ada dua jenis. Yang pertama haram kita dengan Allah, yang kedua dosa kita dengan manusia. Yang pertama haram dengan Allah, iaitu dulu dia menang nombor ekor. Main ekor, menang RM30,000. Dia pun buka restoran. Faham tak? Sekarang ini, dia kena pulang balik ke siapa RM30,000? Tak wajib pulang ke token magnet. Tapi dosa tu dikira dia dengan Allah. Wajib bertaubat kepada Allah. Dan banyakkanlah bersedekah. Mudah-mudahan menjadi kafarah daripada duit dia. Ha? Perbuatan dia, hak jalan, dia benang judi hari itu. Nah, ini duit dosa dia dengan Allah. Dia wajib pulang pada siapa-siapa. Ha? Dan perniagaan dia itu minta Allah berikan keberkatan pula. Nah, dan tak wajib dia bakar kedai dia atau dia bakar habis pinggan makuk. Nah, dia hanya wajib bertaubat. Masalah dia dengan Allah, wa amruhu ila Allah. Serah pada Allah. Haram yang kedua, harta orang. RM30,000 tu bukan hak nama ekor. Dia tipu paroik. Contohnya, atau dia tipu partner dia RM30,000. Faham? Maka sekarang nak bertaubat. RM30,000 tu wajib dipulangkan balik kepada partner hak dia tipu. Atau hak dara dia tipu paroik tadi. Wajib kena pulang balik RM30,000. Faham? Kemudian bakti yang ada ni daripada hasil yang tidak baik, tak ada barakah. Dan cara dia infak fisabilillah. Bukan semua, belajarlah bersedekah sentiasa, menjadi kafarah daripada kotornya hasilmu dulu. 30 ribu hak pokok wajib kena pulang balik. Karena tu harta orang. Soalan seterusnya. Apakah solat depan orang kafir dengan tujuan berdakwah? Tak ada masalah. Solat depan orang kafir, solat dalam tempat orang kafir semayang pun boleh. Cuma makruh hukumnya. Neh? Boleh. Dia muamalat dengan orang kafir ni boleh. Ibadat pun boleh. Bukan kita ibadat dia, kita ibadat kita. Nah, tapi untuk tarik perhatian ni tak ada masalah. Hak boleh, boleh juga. Apa hukum suami isteri yang masih tinggal serumah walaupun telah bercerai? Ada yang kata boleh masih dalam iddah. Ada yang kata bersekedudukan. Dengar boleh. Bila kita bercerai dengan isteri kita, nah, ada orang kata tak boleh duduk serumah kerana sekedudukan. Ada orang kata boleh duduk. Jawabnya nak tengok boleh atau tidak boleh. Tengok status perempuan tu dengan kita jadi apa. Faham tak? Kita cerai dengan isteri kita tak? Bila cerai? Kemarin dulu. Faham? Kemarin atau kemarin lah. Kemarin kita cerai. Tak? Kemarin kita panggil dia. Yang apa bang? Hari ni anniversary perkahwinan kita yang ke-8. Nah, dah patut hadiah apa lah. Hadiah dia, aku cerai kamu dengan satu talak. Dia pening sikit tu lelaki. Jatuhlah talak kemarin. Faham tak? Baik. Nak tahu jawab apa? Bila kita cerai dia kemarin, hari ni dia nama benda dengan kita. Status dia. Adakah dia nama isteri kita atau janda? Dia jawab. Ha? Isteri. Bila isteri boleh tak duduk serumah? Jawab. Yang haram duduk serumah? Janda. Sekedudukan. Faham lagi? Tahu hukum baru boleh jawab. Nah, jadi bila nama janda habis iddah. Faham tak? Dalam isteri kita, kita boleh menyuruh dia berbuat sesuatu dan dia wajib taat. Suruh buat air, wajib dia kena buat air. Faham? Dia nak keluar rumah, kita larang. Boleh keluar tak? Tak boleh dah kalau janda kita, boleh kita larang? Tak boleh larang. Menunjukkan dia masih isteri kita. Faham tak? Nah, Allah kata, wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna. Dan jangan kamu halau keluar isteri kamu yang kamu cerai. Dan isteri kamu pun tidak boleh keluar dengan sesuka hati. Faham? Ha. Jadi terjawablah. Boleh ke tidak? Bolehlah. Dan yang kata haram, haram istimta'. Faham? Sebelum rojok. Apa istimta'? Mengambil kesedapan dengan menyentuh. Pegang peha dia, pegang dada dia, pegang tiok, main colek pada lutut, jadi hidung tak boleh. Dia kena rojok dulu dalam mazhab Syafi'i. Faham tak? Ha? Itu haram. Serumah tidak haram. Dah benda hikmat duduk serumah. Supaya senang berbaik semula. Kalau dia terus balik, hari ni kemarin cerai, hari ni balik rumah dia. Nah, no. Ha, dah kepuang duduk di benda, no. Perok, hanya umur tak. Ha. Ha. Hadapi balik kampung juga. Johor, Tampoi. Ha. Jadi bila berjauhan, masing-masing pun makin mudah untuk berjauhan. Ha. Tapi bila dekat, mudah berbaik semula. Itu hikmat hukum Allah. Ha. Tengok dia tidur seorang, nak jimak tak boleh. Nak masuk beluk tak boleh. Harap pasal tak rojok. Faham tak? Siang tengok dia tidur seorang. Siang, bila kita tidur seorang, beluk pasal golek. Nah, ha. Laki tidur luar bawa TV. Ha. Ha. Jadi ada orang kata haram, ada orang kata tak haram, tengok siapa dia. Bila dia masih bernama isteri, tidak haram duduk serumah. Dan bila hilang nama isteri, datang nama janda, nah, boleh kahwin dengan orang lain, haram duduk serumah dengan kita. Nah, ha, waktu kita kena tahu bila dia nama janda. Nah, sekarang masih nama isteri, tidak haram. Soalan seteguhnya. Ha. Ha. Berdosa tak kalau kita hafal Quran kemudian kita lupa? Ya, kalau kita sengaja melupakan Quran. Mak pun tak ada tadarus Quran lagi, kan lupakan dia. Lupa-lupa pergi lah. Haram perbuatan ini. Faham? Ha. Tapi kalau dia baca sama, lupa juga. Hukumnya tidak haram. Nah, atau dia sibuk dengan suatu perkara. Contohnya dia sakit. Nah, dia datanglah lemah akal dan sebagainya. Tak ada masalah. Itu uzur syar'i. Nah, ha. Apakah pun jika mengeluarkan air mani dengan sengaja, sedangkan kita belum berkahwin, hukumnya haram. Nah, ha. Sekalipun tanpa menyentuh kemaluan, tak boleh. Kata ulama, dia sengaja pergi tengok orang puang. Nah, ha, hidup saja hari ini hari yang hak dah kerja pergi tengok orang puang. Dia pergi duduk tepi jalan tengok. Haa, tepi air mani. Dah mu tanya, aku jawab. Nah, mu suka pula. Sengaja begitu, haram. Itulah zina hati namanya. Faham? Atau menggunakan tangan kau pandalah. Dipanggil onani ni. Neh, tak boleh. Nabi larang. Kalau mu mampu kahwin, tak mampu kuasa. Nabi ada ajak. Kalau tak mampu, onani. Ada Nabi ajak? Tak ada. Neh, tak mampu kuasa. Neh, ha. Kuasa dah. Tapi tak boleh tengok buat orang puan. Hmm, yang pergi tengok siapa suruh. Kuasa kita tengok orang puan. Kuasa dah saya tengok lah. Nah. Ha. Jadi keluar dengan tangan sendiri ke haram berdosa? Tak boleh. Keluar dengan tangan ke dia main kepik celah tiok sendiri ke? Tak boleh berlaku. atau dia pakai ganyis dengan lutut ke, tak boleh juga. Ya? Ha. Yang budak berdosa, keluar mani tanpa disengaja. Tak berdosa, walaupun banyak, 15 liter. Tak apa. Contohnya naik motosikal, rotek mampu, lesen tak ada. Tak. Jadi JPJ depan, Jabatan Penjaga Jalan, duduk depan. Dia, oh, lesen, tubik mani dulu. Ha, tidak berdosa. Ha, tidak berdosa. Sejak kebelakangan ini, saya sering tidak bangun subuh. Ha, tengok kan? Oh, nanya lagi. Tak bangun subuh. Adakah saya berdosa? Jawabnya, kalau kita tidak sengaja, tidak berdosa. Tapi dia sengaja tidur lewat. Kalau dia tidur pukul 12, dia bangun subuh. Tapi dia ni Facebook sangat. Lepas pukul 4.30, baru dia tidur. Tak bangun subuh. Haram perbuatan dia. Kerana itu dipanggil dengan sengaja juga. Nah, ha. Apa hukum pasang kristal kat gigi? Seperti mana letak emas kat gigi? Ha, dengan? Dengan apa ni? Dengan gigi ditebuk dan dilekatkan di gigi. Jawabnya tujuan dia buah kristal. Tu nampak camik? Tak boleh. Hukumnya haram. Kata setengah ulama. Ulama yang lain tak sebut masalah kereta. Ini masalah baru. Nah, yang bolehnya gigi kita rosak. Baru boleh. Faham tak? Jangan bubuh jenis tebuk-tebuk benda-benda pelik-pelik gitu. Nah, ha, sebab tu tebuk bubuh atas ni, ni, ni, tak boleh. Benda yang sementara tak apa. Jangan masuk si gitu. Nah, ha. Comel je dalam buah kristal dalam gigi tu nak buat benda pula. Nah, ha, jadi kereta fesyen baru pula dalam masa bubuh beliau. Nah, ha, dalam mata bubuh beliau, dalam lidah bubuh dia spray lori macam-macam macam. Apakah hukum ambil gambar dalam masjid? Telah dijawab oleh beberapa orang ulama termasuk Syekhul Azhar. Hukumnya harus selama tidak mengganggu orang yang beribadat di dalam masjid. Soalan seterusnya. Apa hukum buat forex bisnes? Jawabnya kebanyakan forex itu haram jikalau mengambil untungan di atas kertas semata-mata. Yang terbaik, belilah wang secara tunai. Sekarang dolar jatuh. Nah, contoh, kita beli dolar tunai. Katakan 50 guni. Nah, 10 juta US. Kita beli, naik pula 20 sen bulan depan, kita jual juga tunai. Dapat untung 115 ribu ringgit dalam masa seminggu. Hukumnya harus. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Tokek kedai Dobby cah basuh pakaian 3 ringgit sekilo dan ringgit untuk gosok. Si pulang atau 3 kilo dicuci dan ada 3 baju untuk digosok. Pembantu kedai kata bayar 9 ringgit saja untuk semua. Padahal sepatut 12. Dan si pulang tahu. Sepulang ini tahu bahawa sepatutnya dia bayar 12 tapi dia bayar 9 ringgit. Apakah sepulang telah menzalimi tokek kedai disebabkan harga yang diberi oleh pembantu kedai? Ha, dia buat contoh panjang sangat. Ha, dia nak tanya sikit je. Jawabnya bolehkah penjual ataupun bukan tokek menurunkan harga sesuka hati? Senang. Faham? Ha, tak payah tulis banyak-banyak. Baik, harga barang RM10. Okey. Tanya, okey. Sudah, barang tu tulis RM10. Ha? Tapi kita tak beli dengan tokek. Beli dengan pekerja dia. Pekerja dia kata RM8 dah lah. Contohnya, halal ke haram? Jawabnya, tengok. Kalau tuan kedai kata jangan kurang pada RM10, maka yang haram adalah penjual sahaja. Pembeli tidak bersalah. Kerana penjual dikira wakil bagi tokek. Ha, tapi kalau biasa berlakunya pulang pada adat. Dah, adatnya tokek kata orang tawa wi kurang sikit, orang tak tawa wi harga biasa. Jadi tak ada masalah. Malaikat yang tak bolehnya kita tahu dah. Harga tu memang 12, tapi oleh kerana dia kenal kita, dah tokek tak wi harga ni. Nah, dia saja beri 9 ringgit. Dan RM9 lagi, dia tak ganti pun, tak boleh beli gitu. Faham? Tak boleh. Kerana dia memandai-mandai harga dia, kerana kita merugikan, okay, tak boleh. Tapi kalau adab-adab biasa, memang dia naik turun. Ha, kalau orang tak tahu, 10. Kalau orang tahu, pandai-pandamu lah. Neh? Ha, itu tak ada masalah. Harga berlebih kurang. Ha, jadi jangan manda-manda potong harga yang lebih daripada yang dibenarkan oleh tokek dengan sebab kita kena. Neh? Melainkan kita tambah balik duit kita. Adakah orang puan wajib qada solat yang ditinggal masa awal haid dan sesudah mandi wajib? Baik. Dalam masa haid tak wajib qada. Seminggu-seminggu lah. 10 hari lah. Tapi pada hari pertama haid, kalau dia tak semayang lagi, datang haid. Contoh gini. Zuhur 1:30. Allahu Akbar. Oh, 1:30 zuhur dah. Tapi dia tengah goreng ikan. Pasal laki dia nak balik lagi pukul 2 nak makan nasi. Maka dia pun nak semayang pukul 2. Faham lagi? Pukul 2 balik tengok tu laki kejut keluar haid. Faham tak? Contoh. Faham? Jadi setengah jam dah dia telah ada dalam kewajipan tapi tak tunai lagi. Hukumnya dia melambatkan sampai 1:30 hidup haram. Kerana kewajipan semayang dipanggil jalan kumpulan, wajib muwasak, wajib yang diluahkan. Bukan wajib segera, wajib muwasak, ulama kata. Diluaskan. Jangan sampai habis waktu. Nah, jadi dia telah ada kewajipan solat zuhur. Pukul 2 nak semayang, mari haid. Jadi berhutang solat zuhur. Wajib qada selepas kering daripada darah haid. Begitu juga masih hari kering. Nah, hari kering tu contoh pukul 7 pagi habis waktu subuh. Contoh darah dia kering pukul 6:30 atau 6:45, dia ada masa tak untuk sembahyang? Tak ada tak. Tapi tak dah mandi apa semua, nah habis dah waktu subuh, kena qada subuh tu. Tapi kalau dia kering dekat nak masuk habis dah subuh, contohnya 5:59 kering, lepas tu orang pun keluar matahari habis waktu subuh, tak dapat satu rakaat dalam waktu, tak wajib kena qada subuh. Faham? Ha, soalan seterusnya. Saya pernah terbaca jika mandi wajib waktu asar pada waktu zuhur, mula datang haid waktu maghrib, qada waktu asar. Gini, benda ni berlaku khilaf. Tapi inilah pandangan yang paling ramai di kalangan ulama-ulama fiqh. Iaitulah kalau dia masuk waktu zuhur, dia tak semayang lagi. Ataupun dia kering dalam waktu asar, dia kena qada asar dengan zuhur. Bila tu? Kalau waktu dia kering itu cukup untuk satu semayang, maka wajib kena qada asar saja. Tapi kalau ada dua ruang untuk semayang, maka kena qada zuhur dan asar. Benda ni ada khilaf di kalangan ulama. Hak duduk mengajar tu kena buat hak jamak tu, betul dah. Itu pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kalau yang baik kata, dak kena qada, dak kena jamak. Qada hak masa kita tinggal tu saja. Kering mari haid waktu zuhur, qada zuhur saja. Kering haid dalam waktu isyak pukul 6:04 pagi, qada isyak saja. Faham? Soalan seterusnya. Kita dak dang baca Fatihah. Dakkan kita sepak rakaat pertama bersama imam, apa hukum menambah rakaat? Jawabnya tak payah tambah rakaat. Dia mari tu tok imam nak rakaat dah. Dia buat Allahu Akbar. Tak dah macam tu tok imam rakaat. Maka bila imam rakaat, mu rakaat lah. Bila kita rakaat sama dengan imam, dapat satu rakaat. Faham? Bila salam lagi tambah pula dah rakaat asal lagi. Jawabnya kalau tidak tahu hukumnya, tidak batal. Kerana ini rawami ainal awam, ulama kata. Masalah ni kepayahan ke atas orang awam. Orang yang mengaji betul baru dia reti. Jadi banyak masalah masbuk muafiq sebenarnya diberikan maafan ke atas orang ramai. Faham? Ha. Cuma jangan kita ambil sepatah kalau kita biar jadi orang ramai hak jahil lah. Nah, ha, belajarlah bersungguh-sungguh. Satu lagi, kereta terhalang WQE 381, Wibba. WQE 381, alih sedikit. Apakah hukum menggunakan wang hasil jualan kucing yang kita bela, anjing yang kita bela, hamster yang kita bela, minta jelak dengan lebih lanjut, nak lanjut-lanjut minta maaf, melainkan satu soalan semalaman. Jadi sekadar rekap saja. Jadi ada orang kata haram jual kucing, ada orang kata halal duk baloh jual kucing pula benda ni. Jawabnya tengok hukum bergantung kepada tujuan. Al-umuru bimaqasidiha. Perkara-perkara ini dengan maksud-maksudnya. Tujuan benda kita jual kucing, orang beli nak buat apa? Orang beli nak buat jadi binatang peliharaan, binatang jinak. Halal ke haram ambil kucing bela di rumah? Cik jawab. Halal. Bila halal, maka halal jual. Nampak? Nah, bila halal, halal jual. Ma halla akhzuhu halla bai'uhu. Kaedah usul fiqh kita berbunyi, apa yang halal kita ambil bela, maka halal kita jual. Faham tak? Nah, dah, oh, ni pula dia bukan nak bela, dia ni jenis anak beranak dia makan kucing. Nah, nah, golek kucing singgang pedas masuk tiga rasa kau bandar lah. Maka haram tak makan kucing? Haram. Ma haruma akhzuhu haruma bai'uhu. Kaedah dia ada dah. Apa yang haram kita ambil iaitu makan, maka haram kita jual. Nampak tak? Neh? Masa kini ramai orang ingin menjadi amil zakat. Amil zakat korporat. Hanya mengutip wang zakat syarikat dan mendapat imbuhan dari amil zakat sebagai amil zakat. Sah atau tidak wang tersebut diterima? Kerana amil zakat korporat hanya mengutip dan tidak memberi kepada asnah yang lain. Hanya mengutip keuntungan sebagai amil. Bolehkah kita beri duit zakat terus kepada asnah tanpa beri kepada organisasi yang telah dilantik? Bolehkah yang wang zakat dilaburkan kepada apa-apa beberapa orang untuk menambah pendapatan setiap negeri? Baik. Amir ni dia lantik diri dia sebagai amir, dikutip zakat dengan orang, dapat zakat, dibelanja tu diri dia. Atas nama dia, amir zakat dapat. Tak beri ke asnah yang lain, tak boleh amir lagu ni. Mana boleh ambil gemuk seorang? Tak, aku nak jadi amir gitu. Neh, boleh 40 ribu, hanya seorang belanja 40 ribu. Faham? Tak boleh. Yang kedua pula, boleh tak kita beri direct kepada asnah? Jawabnya, kalau tidak ada amir, boleh beri direct. Ni kata ulama dalam kitab mereka. Tak ada amir dalam negeri itu. Macam duduk di Jerman. Jerman apa tak Jerman? Tahu kan? Jerman. Orang kerana boleh Jerman. Neh? Ada amir zakat tak? Tak ada katakan tak? Tak ada, kita beri seru. Atau ada amal zakat tapi tak balik-balik amal zakat. Orang kata pergi ke King Highland kemarin, tak balik-balik. Tak apalah, kalau kita tunggu dia balik, esok nak raya dah. Kita hantar terus pada asnah. Yang ketiga, amal ada tapi amal dia selewing wang zakat. Tak apa, kita beri terus kepada asnah. Faham tak? Yang ketiga pula, boleh tak duit zakat dilaburkan untuk membiarkan lagi duit zakat? Masalah ni tak ada berlaku zaman Rasulullah. Neh, ulama-ulama kediaman, mufti-mufti kediaman kita berijtihad dan hasilnya memberi fatwa hukumnya harus dengan bersyarat. Yang pertama, mestilah dibahagikan dulu dengan mewah kepada segala asnah. Jangan beri duit ada 80 juta, beri kepada asnah RM100 seorang. Maka baki 60 juta saja. Tapi buatlah mana yang ulama sebut, beri makan setahun pada seorang asnah. Contohnya orang miskin belanja setahun 3,000, bagi 3,000 seorang. 3,000 seorang, lebih juga 8 juta. 8 juta boleh kita, apa benda ni, laburkan. Dan bila labur, untung tu bukan untuk kita, orang yang berusaha, untuk asnah zakat di tahun hadapan. Faham? Jadi kalau begitu, baru hukumnya harus. Kena jaga baik. Bagi sikit je pada asnah, memang lebih berpuluh-puluh juta. Mu bagi sikit. RM100 aja dapat duit zakat. Dah anak 7. Nah, bini lagi, ayah tu tua lagi, tak besang lagi, seorang lepas mahu dia. RM100. Pada pistol anak je, malam raya. Nah, Dua pak tak beli lagi. Neh, pada bunga pimok eh. Habis RM300. Beri makan setahun, sebutlah kita rekod. 3,000, 4,000 seorang. Nah, sehingga orang miskin rasa hebatnya 4,000 dapat. Baiki rumah, tukar atas, bukan beli selipar raya saja. Nah, ada lebih juga. Maka laburkan dan jaga duit kontongan kolaboran balik pada tabung zakat. Cuma belanja menguruskan bangunan boleh ambil daripada keuntungan pelaburan. Soalan seterusnya. Saya musafir pada pagi Sabtu dan tinggal di sana selama seminggu. Berapa hari saya boleh buat jamak dan kosong? Jawabnya kalau kita nak pergi ke Terengganu, contoh. Nak ni duduk Kuala Lumpur. Lama mana nak pergi Terengganu? Nak pergi 4 hari atau lebih. 5, 6, 7. Siapa di Kuala Terengganu, haram dah jamak kosong. Kerana kita bertukar nama pemukim Kuala Terengganu. Ha. Dah nak pergi 3 hari saja. 3 hari saja siapa di Terengganu, kita bernama musafir yang singgah di Terengganu, boleh jamak kosong selama 3 hari. Faham? Soalan seterusnya. WDL 7407, alih sikit. WDL 7407. Saya balik musafir pada pagi. Dalam perjalanan saya solat jamak takdir. Saya tiba tepat musafir pada pukul 2 petang. Saya kena solat asar ke? Satu pendapat mengatakan tidak perlu lagi jika kita telah buat di luar daripada mungkin. Soalan seterusnya. Boleh tak saya solat jamak tanpa kosong semasa mendaki gunung? Gunung itu dekat saja dengan rumahnya. Gunung yang dipanjat tiada air atau tak... pasti ada ketidak. Di kriteria akan terlepas solat asar jika tidak dijamak. Jawabnya tidak boleh solat jamak juga. Walaupun mungkin naik gunung, kerana gunung tu tepi rumahmu je. Nah, tapi dikatakan kalau naik atas kalau tak ada air lagi. Jawabnya kalau kita sengaja pergi pada satu tempat dengan tidak ada tujuan yang harus pada syarak, nah, maka mestilah kita diwajib kena sedia air. Nah, yang bolehnya kita tak ada air ni, kita berjalan musafir macam biasa. Nah, jalan musafir macam biasa. Jadi sedialah air, tali boleh bawa apa semua. Nah, jawabnya tak boleh jamak juga. Musmayak dulu macam biasa, sapa atas gunung kayak gini. Nah, bila orang bang, mu kena cari air juga. Tak ada air, taklah bertayamum. Nah, boleh tak kita nak niat tukar solat jamak takdir kepada jamak takhir ketika dalam perjalanan? Boleh, tak ada masalah. Kita naik bas nak pergi Johor dalam bas. Kau dua nak dalam bas. Aku nak semayang jamak takdir berhenti di Serembang kayak gini. Faham? Dok dan sampai Serembang, jamak takhir ya. Sampai di air tang Johor baru jamak takhir. Boleh, tak ada masalah. Dah, hukumnya boleh. Apakah doa melembutkan hati wanita? Jika dalam Quran surah apa yang ayat apa dibaca? Jika ketika khatib baca khutbah dan makmum cakap, adakah luput pahala fadilat jemaah secara keseluruhan walaupun hanya berkata diam? Baik. Nabi pesan jangan kita kata diam kepada orang yang cakap masa khutbah. Nah, kalau kita kata diam sekalipun, maka kamu telah larang. Ramai orang salah faham. Ada orang kata habis pahala jemaah. Tak betul. Luput fadilat jemaahmu. Tak betul juga. Sia-sia jemaahmu. Tak betul juga. Kerana bukan faqat larak. Faqat larauta. Larauta tu balik marjid damai kepada anta. Maknanya ketika orang tengah baca khutbah, ada orang bising. Maka kita jangan kata diam. Diam, jangan kata gitu. Bila kita kata gitu, perkataan diam kita itu tidak berpahala. Faham? Dan kamu telah lara, faham tak? Daripada mendengar khutbah. Bukan lara pahala jemaah muhafu, tak betul. Neh, pahala jemaah dapat, pahala dengar khutbah dapat, pahala mari awal dapat belaka. Dan benda yang lara, lara ni kosong. Biasa kalau kita peringat korang, orang duduk belai duduk hidup nak mak ayah. Boleh pahala pasal mendiamkan menyebabkan maslahat pada tidur ibu bapa. Tapi dalam empat jumaat kita kata diam, patutnya tazkirah boleh pahala tak? Tak boleh pahala. Nah, itulah tazkirah yang tak ada pahala. Faham? Sebab kita telah berkata-kata dengan manusia. Bukan sia-sialah pahala jumaatmu. Tu ramai dia Tok Bilal dia kata gitu. Hadirin jumaat sekalian, janganlah tuan-tuan berkata-kata ketika khatib membaca khutbah. Kerana kalau tuan-tuan berkata diam sekalipun, nescaya sia-sialah pahala jumaat tuan-tuan. Dah tu. Nabi tak kata sia-sia pahala jumaat. Nabi kata faqad laghauta. Perbuatan kamu tegur orang tu bercakap adalah sia-sia. Lepas tu kalau kita tegur dengan isyarat, boleh. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebut hukumnya harus. Faham? Orang bising sangat, kita buat tangan gini. Tangan gini maknanya tak ada makna bercakap lah. Mana gitu? Mana diam? Kita pergi ke Mongolia ke? Di Australia ke? Di Mexico ke? Di Amerika ke? Jerman, Itali, Spanyol? Buat gini makna diam. Faham tak? Ha, gini boleh. Dicakap lagi kita buat gini. Awak gini. Baru boleh pergi bahasa. Dah? Doa menembuhkan hati wanita. Doa ni sebarang doa bacalah. Dalam bahasa Thai, dalam bahasa Kampuchea, dalam bahasa Filipina, dalam bahasa Arab, dalam bahasa apa pun bacalah doa. Faham? Minta doa kepada Allah. Bini dia keras sangat hati dah. Tak mau ikut tu lelaki keras sangat. Dalam lembek gedik tu keras. Maka bacalah sebarang doa. Nampak? Baca Arab pun boleh. Allahumma layyin qalba zawji. Ya Allah, lembutkan akan hati isteriku atau zaujati. Lembutkan qalba zaujati, hati isteriku. Kama layyanta, kama seperti mana kau lembutkan. Nampak? Al-Hadida li Daud alaihissalam. Kau telah lembutkan besi kepada Nabi Daud alaihissalam. Sehingga besi Nabi Daud boleh pecek itu jadi macam prostesi. Nah, bak orang puan ni dia hati dia keras, bak dia body dia lembut. Orang lelaki tubuh keras, hati lembut. Nah, tubuh keras orang lelaki ya, hati lembut. Orang puan tubuh lembek, hati keras kata orang. Kalau gitu, kalau kita marah apa-apa tak adil. Awak dah lewat gini, salah ni, awak deraka pada saya. Tengok, awak dah dengar ke orang ngajar, haram, haram, masuk neraka. Awak dah taat pada saya. Ada hari. Betul tak? Masa hati dia gerak. Nah, dah gegis, kau panggil. Setengah jam kita tazkirah. Nah, neraka, neraka, neraka, neraka, neraka, neraka. Dan dia jawab pula dua patah, tiga patah. Abang sorang masuk syurga. Tidur ke teruk kita buang kata. Jeng kepala. Dia jawab abang sorang yang masuk syurga lagi. Faham? Sakit kepala tak dengar? Sakit kepala kita. Balik tu dapur ambil nyok patah. Itu apa hati kerak. Nah, lembutkanlah dengan doa. Dia tak bayar orang puan. Obat dia, kalau dia keras, lawan benda lembut. Besi lawan dengan tembaga. Besi bangor lah. Hating kerap. Batu lawan dengan mozek. Oh, badi pecoh lah. Tapi dia hati dia macam besi. Kita buat lawan dengan benda-benda lembut. Kertas. Kertas lembut lah. Lawang dia. Dia nak marah sangat tau. Muka cakap lah. Yang janganlah. Janganlah buat muka kita. Saya nak pergi kijit. Budak senang buat muka ni. Ambil duit 1,000. Dan opak dia. Mujarak. Saya buat dah mujarak. Ambil 1,000. Ya ambil lah. Hadiah hari ni 1,000. Abang. Dia baik tak tu. Itulah wanita. Faham? Bapak pun. kita ada 10 minit lagi sebelum kita habis, dan insya-Allah kita sambung balik malam-malam esok. Saya nak tanya status air dalam kolah bilik air rumah saya. Cicak yang jahat ini telah berak dia dalam kolah air saya itu. Apakah status air itu sah ke tak nak buat mandi wajib? Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang muktamad, walaupun sebiji tahi cicak dia berak masuk dalam air, air kolah kita tak sampai dua kolah, hukumnya mutan najis. Faham? Jadi kalau cara ini kita sayang pada air itu, kita tambah air dia banyak, buang najis, tambah air dia jadi banyak, maka hilang mutan najis. Kerana Nabi sebut dalam hadis, al-ma iza balagha qullatayn lam yahmilil khabath aw kama qala. Air itu bila dia cukup dua qullah, maka dia kuat menolak segala kotoran. Faham? Asnaf zakat ada 8. Salah satunya orang butang boleh bagi pencerahan. Ramai sangat orang butang ni, termasuklah saya. Jawabnya, berhutang kerana satu benda yang sangat perlu. Contoh dia berhutang kerana dia tidak ada tempat tinggal, maka dia terpaksa buat rumah untuk anak bini dia berteduh daripada hujan. Tak, dia terpaksa berhutang dengan orang RM5,000 beli zinc hok buruk-buruk, beli tiang-tiang kayu hok orang selekoh apa semua, RM5,000 habis cukup untuk rumah berlindung panas. Tu perlu hok. Maka wajiblah pihak pemerintah bayar semua hutang ni RM5,000 tunai dengan wang zakat. Ataupun anak dia sakit, tak ada orang nak rawat, nak bagi duit, dia terpaksa berhutang RM3,000 contohnya daripada seseorang nah untuk ubat anak dia, maka hutang tu boleh terima zakat. Nah, atau dia berhutang kerana dia nak cari rezeki, dia dulu kerja dengan orang, tak ada kerja dan lening, tokek mati, lenyek di lori, faham tak? Maka sekarang tak ada tempat nak kerja, maka dia berhutang beli mesin air tebu dengan kereta tolok motosikal, habis RM4,000 contoh sehari, dapatlah dia jaga anak bini dia dengan jual air tebu. Maka wajib kena bayar tu, diterima asnaf zakat dalam bagian berhutang, bukan berhutang macam kita. Nah, dulu pakai potong wajah lening, pakai inspira, faham tak? Ciptaan yang sungguh inovatif yang belum ada sebelumnya. Nama? Jadi nak kerana nak sedang dikit, beli inspira, berhutang lagi. Itu hutang tak boleh terima zakat bah. Kalau boleh terima zakat itu, semua dalam negeri Selangor asnaf belaka. Faham tak? Umur saya baru 30-an, tapi rambut saya banyak sangat ubang. Saya boleh dikategorikan dalam orang handsome? Aduh, rasang leh. Ada orang kata tak boleh cabut ubang, sebab Nabi pun ada cabut ubang kau. Nabi pun ada ubang kau. Ada ke orang kata ubang ni lampu? Ada akhirat. Boleh tak beri pencerahan sikit bab-bab ubang? Jawabnya, kita ambil pendapat yang ramai kalangan ulama, cabut kerana mubarak, kerana penyakit sahaja. Jangan cabut kerana maknanya kita tak suka kepada tanda yang Allah beri. Pokoknya makruh. Haram berlaku khilaf di kalangan ulama. Jadi hukum asal makruh cabut ubang. Dan sunat kita warnakan ubang bila dia banyak. Dengan dye, zaman dulu dia panggil hinna, bahasa Arab, Melayu panggil inai. Dan tak cara dengan hinna dengan inai, boleh dengan pewarna yang tidak maniak menghadang daripada air kena rambut. Kok pandalah buatan Itali, Jepun, Perancis pun cara jangan jenis hok menghadang air kena rambut, tak usah mandi junub. Faham? Jadi bila berubang, sunat kita hinaikan dengan warna daktang, warna gelap, warna coklat, warna merah. Tak? Kalau kita baca doa, contohnya macam-macam doa nak tidur, adakah kita kena lafaz? Kita cukup baca dalam hati. Sebaik-baik doa adalah berlafaz. Faham? Saya nak tanya, isteri saya mengandung. Bukan isteri, orang mengandung. Hari itu pergi menguruk kat bidang. Bidang tu kata bila dah 7 bulan, kena mandi bunga untuk keselamatan. Adakah hukum mandi bunga? Tu bidang suruh mandi bunga. Baik, masalah mandi bunga ada dua hukum. Yang pertamanya harus, yang keduanya dilarang. Mana hak dilarang? Mandi bunga untuk jaga keselamatan. Ini dilarang kerana tidak ada jaga keselamatan daripada mandi bunga. Dan mandi bunga yang diharuskan, yang ulama sebut dalam kitab-kitab, tujuan untuk mengharumkan badan. Boleh mandi dengan air bunga, bila harum suami pun suka. Nah, ha, bila suami suka, bahagia berpanjangan. Ha, hukumnya boleh. Next. Apakah hukum kalau kita cukur janggut dengan niat nak lebatkan dia lagi? Cukur janggut makruh. Soalan seterusnya. Betul tak? Ha, dah mana? Soalan pertama, saya student UIA. Berasal Kota Baru. Sekiranya saya pulang Kota Baru 3 hari, adakah saya boleh jamak kosong? Boleh. Kerana bila kita pergi ke tempat nama 3 hari, kita tidak bernama pemukim. Kita bernama musafir yang singgah. Tapi kita nak duduk satu tempat 4 hari dan ke atas, bila sampai tempat tu, kita bernama pemukim. Bila pemukim, adakah rukhsah jamak kosong? Tidak ada. Faham? Imam zuhur solat zuhur tamam. Boleh tak saya sebagai makmum sembahyang qasar dekat tiga imam yang solat tamam? Pendapat yang pertama mengatakan bila saja imam sembahyang tamam, kita tak boleh sembahyang qasar. Melainkan qasar kita sama banyak dengan tamam imam. Contohnya imam sembahyang subuh. Ha, boleh lah. Neh? Ha. Tapi kalau imam sembahyang dua rakaat, kita nak sembahyang 3 atau 4, tak boleh. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kalau imam itu sembahyang 4, umpamanya sembahyang zuhur, kita nak sembahyang 2, tapi imam sudah pun tahiyat awal, maka dia akan naik rakaat yang 3 dan 4. Ada 2 saja lagi. Maka orang yang sembahyang kosong boleh ikut. Faham tak? Ha, soalan seterusnya. Masa solat jemaah, saya tengok kaki Tok Imam ada sesuatu yang hitam. Saya pun mufarakah. Tapi lepas mayat, lepas pada mufarakah, saya tengok benda hitam kat kaki Tok Imam bukan najis. Sebenarnya tahi lalat. Boleh tak saya sambung balik dengan imam tersebut? Boleh, tak ada masalah. Tadi dia niat mufarakah. Ya, bila sujudlah, tahi lalat. Dia ingat ke tahi hijau. Maka dia pun niat masuk balik. Jawabnya boleh. Yang mugi gaduh mufarakah tu apa? Tengok hitam ni mufarakah. Tak? Ha, biar zahir nampak. Baru mufarakah. Neh? Ha. Kain koyok. Tak wajib mufarakah. Tak? Walaupun lubang dia besar. Neh? Cari banyak daripada pinggang sampai ke lutut. Cari kain Tok Imam. Tak perlu mufarakah. Sebab dalam ada seluar. Ha, tak? Ha. Dia bukan mubarakah sebab cari, sebab nampak aurat. Neh? Ha. Kalau jatuh kain pun, kalau Tok Imam akak segera, tak wajib lagi mubarakah. Ha. Umpama macam Tok Imam tengah duduk-duduk mana dumah lagi. Mamai makmum Tok Bilal tinggi komak dia. Mubarakah. Tok Imam kejuk tengah cakap dengan bini, kain kelah. Belum jalan, disejit kelah kain. Dia sambil jalan takkan molek kelah. Tak? Ha. Dah molek tahiyat awal, bangun Tok Imam naik rakaat 3, kain tahiyat lagi. Faham tak? Tok Imam naik dah pasal longgok punya pasal terpijak. Faham lagi? Jadi Tok Imam saja naik, kain tak naik lagi. Tok Imam pun duduk pakai dengan segera, tak batal lagi semayang. Faham tak? Walaupun makmum belakang tu tengok habis dah. Tak? Dia panggil aurat tu walaupun banyak, tapi ditutup dengan segera. Jangan lagi mufarakah. Nak mufarakah ni biar terimam kain jatuh, terimam awak relax. Awak tu baru kita mufarakah. Sekiranya saya saja mandi wajib kerana malah mengambil wuduk, adakah sah sebab mandi wajib 6 perkara? Jawabnya, kalau kita niat mengangkat hadas, hukumnya sah. Niat mengangkat hadas hukumnya sah. Neh? Ha. Dia tak ada hadah. So, dia ada hadah kecil je. Dia pun mandilah. Dalam mandi tu dia angkat hadah. Jawabnya terangkat hadah kecil. Mukanya soh juga. Apakah yang dimaksudkan dengan fi sabilillah dan Ibnu Sabil dalam asnaf zakat? Fi sabilillah ialah apa saja di jalan Allah. Nombor satu sekali, iaitu mujahidin yang berperang. Nampak? Tentera-tentera Islam. Di Afghanistan, mujahidin berperang dengan tentera NATO, laknatullah, dapat zakat. Di Chechnya, mujahidin Chechen berjuang menentang pencerobohan Rusia, laknatullah, boleh. Nah, mujahidin-mujahidin Palestin, mujahidin Fatani dan seumpamanya, nah, itu asal sabilillah nombor satu, iaitu tentera Islam. Ha. Ha. Kemudian Ibnu Sabil orang yang berjalan, nampak, merantau dan dia kesesakkan duit. Nah, jangan dia Ibnu Sabil berjalan. Nah, tapi duit banyak. Kat kredit ada 15 pin dalam. Dia musafir, waktu tak terima zakat. Masih Ibnu Sabil, orang musafir dan dia menghadapi kesusahan dan kepayahan. Baik. Solat, adakah solat taubat? Adakah taubat kita diterima Allah? Sedangkan kita masih jahil dan ilmu mengenai Allah. Ha, dengar baik-baik. Taubat kepada Allah untuk Allah terima, tak syarat kita alim, tak syarat kita mengaji, tak syarat pakai serban, tak syarat kita warak, tak syarat kita start semayang, tak kira. Walau mukafir sekalipun mempertaubat, Tuhan terima. Orang kafir bertaubat. Orang kafir ini arak, zina, bunuh anak, sembah tak pekong. Tak pernah bayar zakat, tak pernah mandi junub. Lepas tu dia bertaubat pada Allah. Tuhan terima tak? Terima lah. Gitu juga orang jahat. Ahli lara, kaki disko, kaki pay kuda, kaki apa benda ni. Apa benda, kasino, kaki ketaruh harap. Nak? Ha, tak syarat masuk belajar bab makrifat baru Tuhan terima. Taubat terus. Aku menyesal dah jadi jahat, menyesal buat dosa, nak kerana-Mu ya Allah, terimalah taubatku. Allah terima. Lepas tu, lepas taubat, baru kita mulakan hidup baru kita. Faham? Tak nanti syarat kena pergi belajar dulu, baru sah taubat. Jangan selalu faham. Ya? Last kali, kereta WSE 2432, sila alih. Soalan yang terakhir. Saya amat sayangkan Rasulullah SAW. Macam mana cara amalan untuk dapat jumpa baginda? Adakah tips daripada ulama? Ha, adakah amalan tertentu dan sebagainya? Ha, jadi ada lebih kurang 40 lagi soalan. Kita akan jawab insya-Allah pada malam esok pula, iaitu di Masjid Negeri Shah Alam. Neh, panjang umur kita jawab di nung pulau. Jadi malam ni soalan yang terakhir, orang duduk kecoh ngat dia ni mimpi jumpa Rasulullah. Faham? Ha, lagu mana ada amalan-amalan tertentu betul tak mimpi jumpa Rasulullah? Orang jahil pun bercakap. Batu kalau kita jahil bertanya, jangan memberitahu, jangan peringat korang. Kita jahil, kita tanya. Nah, orang yang alim tahu, beritahu. Baik. Mimpi jumpa Rasulullah adalah benda yang harus, tidak mustahil. Faham? Boleh berlaku kepada siapa saja biiznillah, dengan izin Allah. Neh. Ha. Mimpi jumpa Rasulullah bukan tanda kita akan masuk syurga free, tapi tandanya mubasyirah atau basyirah, berita gembira yang Allah nak beri kepada kita keistimewaan dapat lihat Rasulullah walaupun kita tak sezaman dengan Rasulullah. Ada sahabat Nabi yang tak pernah tengok Rasulullah, macam Ibnu Maktum. Dia sahabat Nabi tapi dia buta, tak nampak Rasulullah. Faham? Ha, jadi istimewa umat yang kediam mimpi jumpa Rasulullah. Yang pertama, tidak mustahil, harus. Yang kedua, bukan tanda kita dapat masuk syurga free, tapi ada tanda baik. Nah, Allah sayangkan kita, beri satu kebaikan. Nah, yang itu dapat tengok Rasulullah. Nah, yang ketiga, boleh tak kita cerita ke orang Ada berbagai pandangan ulama. Ada yang mengatakan jangan cerita ke orang. Ada yang katakan boleh cerita tapi kepada orang yang tidak memberi fitnah kepada kita. Faham? Eh? Ha, maksud kita tengok sekarang bila cerita, ha, cerita mimpi jumpa Rasulullah, apa yang patut kita anggap? Dua. Yang pertama, dia bercakap benar. Tahniah kepada dia, syukur. Mudah-mudahan kita pula dapat mimpi seperti itu. Yang kedua, dia ni nipu pelawak. Nah, dia nak cari kebesaran diri. Nah, kita tahu dia mimpi betul tak? Kita tahu tak? Nah, macam budak pelajar student UIA keluar dalam YouTube cerita mimpi Rasulullah. Dia boleh cerita tapi kita tahu tak dia itu betul ke tidak? Hanya Allah yang tahu. Betul tak? Bila Allah yang tahu, kita boleh kata dia tipu, boleh kata dia betul. Oleh kerana kita tak tahu dia itu tipu, kita kena sangka baik, sangka buruk. Allah ajar kita sangka baik. Hak tu hak Tuhan nak kita. Jangan kita asal leki pula. Bila ada orang kita jumpa Rasulullah, ah, jumpa Rasulullah, aku boleh mimpi. Ah, banyak buah gitu. Ini semua hasad dengki. Tengok orang kita jumpa Rasulullah, anak jumpa Rasulullah, bukan boleh masuk surga pun. Faham? Bapa dia jawab gitu. Jawablah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat kepada aku. Faham tak? Itu yang terbaik, kita sama saudara Islam. Walaupun tidak mustahil dia berdusta, tapi kita sangka baik ya. Nah, jangan tunjuk kita ni hasad dengki. Akhirnya kita jatuh maruah kita sendiri. Dengan sebab komen-komen. Dia saya baca komen. Gambarnya bodoh komen. Kawan tu cerita mimpi Rasulullah. Mudah-mudahan kita rasa sayang dan rindu pada Rasulullah. Nah, dia pergi marah pula. Oh, cerita macam dia hebat sangat. Macam dia lebih sangat. Macam dia itu sangat. La ilaha illallah. Orang judi mudah pergi marah. Faham? Hmm. Bila kita kata bodoh, dia marah. Kalau dia kata bodoh, buang. Kata bodoh dalam kamu masih-masih. Faham? Hmm. Yang salahnya orang judi. Kita kata bodoh. Baru tak boleh. Nah. Hmm. Jadi ingat. Bila orang mimpi jumpa Rasulullah, jangan tomoh dia pendusta. Ha, sangka baik pada dia. Nah, Allah lebih mengetahui daripada kita. Dan jangan kita komen, kita ulang menunjukkan kita ada hasad dengki. Nah, ha, jangan. Nah, sebab kata pepatah Arab, likulli dhi ni'matin mahsudun. Tiap-tiap orang yang dapat nikmat mesti ada orang dengki. Jadi kita jangan jadi kepulang mahsud ni yang berdengki. Bila tengok ada orang alim ke, orang tak alim ke. Sebab kalau orang tu rapat dengan Allah, Tuhan beri dia mimpi jumpa Rasulullah, maka Tuhan nak rapatkan lagi dengan Allah dan Rasulullah. Tapi ada kali berlaku orang yang jahat sungguh, dia mimpi jumpa Rasulullah, juga Allah nak supaya dia balik ke jalan yang benar. Faham? Dan kita kalau tak mimpi, berdoa kepada Allah biar dapat mimpi jumpa Rasulullah. Jangan kata dia, kita tak boleh mimpi jumpa Rasulullah. Haram cakap gitu. Kerana merendahkan Rasulullah. Dah kita layak tak? Jawabnya, dok layak. Ngemuka kita ni, cak ayam. Telinga kita kotor, lidah kotor. Betul tak? Tapi walaupun dok layak, kalau Tuhan nak beri, aku nak nikmat berjumpa Rasulullah dalam mimpi. Jawab gitu. Itu yang terbaik. Kerana dia tu kekasih kita. Orang duk mimpi tu, kasih kita juga. Faham? Bukan kasih seseorang. Mung kasih mung, aku kasih aku. Tak. Seorang kekasih, ada jutaan umat yang mengasihi Rasulullah. Faham? Jadi dalam bab ni, tak payah balas. Seorang cerita mimpi Rasulullah, memberikan keimanan kepada kita, betapa benarnya Nabi bersabda, nak man ra'ani fil manam. Bang, siapa melihat aku dalam tidur? Nampak? Nafaka'annahu ra'ani fil manam. Seperti dia aku melihat aku, dia kalau mana dalam keadaan dia melihat aku dalam keadaan jaga, macam dia tengok masih hidup juga, maka kita suka baiklah bagi orang yang melihat Rasulullah dalam mimpi. Nah, dan kita berdoa agar Allah beri kepada kita. Apakah amalan? Nabi tak sebut amalan apakah. Kita kena baca, maka dapat mimpi Rasulullah. Cuma, tak banyak berlaku orang yang mimpi Rasulullah, mereka ni banyak berselawat kepada Nabi. Faham? Pelawak ni manjur sebut kekasih pujaan. Macam kita kasih dengan orang puan nama Minoh. Kita sebut sama Minoh, Minoh, Minoh, Minoh, Minoh. Berarti dia bilang Minoh, Minoh, Minoh, Minoh, Minoh, Minoh. Ha, dia ni memang Minoh sekali ke dia. Nah, pasal dia paling banyak sebut. Ni tanda orang yang paling cinta. Nah, siapa orang tanya? Minum air bang? Ha, minum, minum, minum, minum, minum, minum. Minum juga. Maka, ha, banyak berlaku sejarah orang mimpi Rasulullah. Ya, orang ni sebenarnya banyak berselawat. Nah, ada syekh, seorang syekh dari Raja Musyik. Dia ni baca selawat sehari 30 ribu kali selawat. Mak, dapat mimpi Rasulullah. Nah, boleh katakan berulang-ulang kali. Jadi insyaAllah, walaupun kita tidak layak dengan sebab kekotoran yang ada pada diri kita, tapi kita jangan jawab tak mau jumpa Rasulullah. Kita nak juga jumpa Rasulullah bila mana saja Tuhan beri kesempatan, kerana Rasulullah juga kekasih kita, bukan kekasih orang yang mimpi saja. Dan mudah-mudahan kuliah kita pada malam ini memberi kita info tentang ilmu, tak banyak pun sedikit, dan kita minta maaf kerana mengambil masa yang panjang daripada tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi pada malam esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.